dan naik bayi bajalan, marantau ma adu untung nanyo para sayang. Basabaan dia basabala sayang, menanti di ranah minang. Jencame adik jo janji-janji, di batin arek babu mati. Siang tak gaman malam tak seso, baik arek babu mati. Siang tak gaman terlalu isam jo.